lihat di mataku. Salah apa diriku? Ku semakin merasa jauh. Mungkin karena rasa sayangku tak lagi berarti untuknya. Tuhan, ku sangat menyayanginya. Aku di sini kan selalu menunggumu. Sampai kapanpun ku kan menunggumu. Walau hati ini selalu kau sakiti, karena yang ku inginkan hanya kamu. Kembalilah duhai kekasihku, teruskan kisah yang sempat terhenti. Ingatlah janji kita untuk saling setia. Walau ku tahu ini berat bagimu. Teruskan kisah yang sempat terhenti. Ingatlah janji kita untuk saling setia. Walau ku tahu